kita kenal siapa penulisnya, sudah disebutkan secara singkat oleh beliau. Orang yang semangat di dalam memerangi kebid'ahan. Kita tidaklah menyanggah setiap kata dari kalimat-kalimat yang samar tersebut. Fanatruku kulla nidalihi wa jihadihi, maka kita biarkan setiap pertarungan yang beliau lakukan dan jihad beliau melawan siapa? Ahli batil dengan ilmu beliau. Alladzi kanat hayatuhu kulluha ala hadzal asas, di mana kehidupan beliau seluruhnya ini dibangun di atas prinsip ini, muharabatul bid'ah, memerangi kebid'ahan. Kanat hayatuhu kulluha jihadan, itu jihadun. Al-shawab jihadan. Dahulu kehidupan beliau semuanya berisi jihad. Dalam keadaan meninggal dunia masih muda, 45 tahun. Karyanya luar biasa banyak dan manfaatnya dirasakan sampai sekarang. Kehidupan beliau semuanya berisi jihad. Wa nidalun, itu nidal ya, nidalan. Demikian pula pertarungan melawan ridda ar-rafidati, ar-rawafidhi, melawan kaum rafidah. Kitab Minhajus Sunnah itu beberapa jilid di antaranya berisi ini. Minhajus Sunnah membantah kaum rafidah. Tulis khusus. Qala ridda al-khawarij, melawan kaum khawarij. Yang sudah pernah kita singgung bagaimana pengakuan sebagian orang dari kaum khawarij yang mengaku pengikut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beda jauh dari mereka. Justru Syekhul Islam membantah kaum al-khawarij. Wa ridda al-batiniyah, melawan kaum batiniyah. Wadidda al-asyairati, melawan kaum al-asyariyah. Akthar minal jami', perlawanan beliau melebihi dari yang lain, melebihi dari ulama-ulama yang lain. Fakullama yakunu al-mubtadi'u mazharuhu aqraba ila sunnah. Beliau ingatkan di sini. Fakullama, setiap mubtadi' ahli bid'ah, mazharuhu, penampilan dia, aqrab ila sunnah, aqrab ila sunnah, lebih dekat kepada sunnah. Kullama kana khataruhu asyadda, maka bahayanya itu lebih besar. Ini perkara penting ya, perlu ingatkan. Setiap ahli bid'ah, penampilan dia lebih dekat kepada sunnah, mirip dengan ahlu sunnah wal jamaah, maka justru bahayanya itu lebih besar daripada yang lain. Ketika kita melihat sama-sama berjubah, sama-sama punya lihyah, ya, tapi dia punya pemahaman takfiri. Baik dulu DITI ataupun yang lainnya, NII, berpenampilan dengan penampilan sunnah, maka bahayanya pun sama, lebih besar daripada orang yang penampilannya tidak berpenampilan sunnah. Demikian juga terkait dengan dakwah salafiyah, orang-orang yang mengakui sebagai pengikut dakwah ahlussunnah wal jamaah salafi, namun dia adalah orang-orang yang ikut dalam jaringan turasiyin. Demikian juga punya pemahaman qutbiyin dan lain sebagainya. Membaca kitab-kitab Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab dibaca dalam keadaan mereka tidak di atas jalan salafiyin. Ini bahayanya juga lebih besar dari kalangan rojak, dari kalangan yang lainnya juga sururiyin, mirip, padahal mereka bukan salafiyin, menyimpang dari jalan yang diarahkan oleh para ulama kibar. Bahayanya lebih besar. Kenapa? Karena mereka dianggap dan dinilai manusia sama-sama salafi. Qala walihada, oleh karena itu, allafa kutuban katsiratan, Syekhul Islam menulis kitab yang sangat banyak isinya tadi, menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan. Allafal wasitiyah, menulis kitab al-wasitiyah. Wal hamawiyata wat tajmuriyata, hamawiyah, tajmuriyah, semua ini berisi bantahan-bantahan. Wa ila akhiri dan seterusnya dari karangan-karangan beliau. Wa dar'a ta'arudil aqli wan naqli, menepis pertentangan antara akal dan naql, antara akal dan dalil. Akal yang sehat tidak akan bertentangan dengan dalil yang sahih. Wa talbis al-jahmiyah, membantah talbis, kerancuan-kerancuan yang muncul dari kaum Jahmiyah. Jahmiyah dengan berbagai macamnya, orang yang menafikan sifat, baik penafiannya kulliyah, menafikan seluruh sifat dan seluruh nama bagi Allah Ta'ala, ataukah menafikan sebagian sifat, boleh bantah mereka. Kullu hadhihi rududun 'ala man, semua ini kitab-kitab itu, al-wasitiyah, hamawiyah, tadmuriyah, ta'arud an al-aql wan naql, talbis al-jahmiyah, semua itu bantahan terhadap siapa? 'Ala al-asyairah, ya. Itu juga bantahan terhadap kaum al-asy'ariyah, li'annahum hum aqrabu fi ma yabdu ilaina, karena mereka kaum asy'ariyah adalah kaum yang akhrab, lebih dekat, fima yabdu ilaina, setelah penampilan, ya, li'annahum aqrabu ilaina fima yabdu, itu ya, li'annahum aqrabu ilaina fima yabdu, karena mereka kaum asy'ariyah itu lebih dekat kepada kita secara penampilan, padahal sangat jauh. Sekian enam masuk di Indonesia, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah yang memahami dengan pemahaman asy'ariyah, seperti pembatasan sifat-sifat Allah Ta'ala bagi 7 atau 13 atau 20. Mereka mengatakan Ahlussunnah itu asy'ariyah, maturidiyah, padahal Abul Hasan al-Asy'ari sendiri bertaubat dari pemahaman al-asy'ariyah. Naam, dahulu beliau punya marahil, tahapan-tahapan, ya, melewati beberapa fase proses dari kulabiyah, karena apa, suami ibunya, pengaruh dari suami ibunya, kemudian berpindah lagi ke pemahaman berikutnya, muncullah pemaham asy'ariyah, dan di akhir hayatnya beliau sendiri bertaubat dari pemahaman asy'ariyah, dan beliau berakidah menyatakan, saya berakidah seperti akidahnya Ahmad bin Hanbal. Naam. Namun sebagian ulama mengatakan, ya, apa istilahnya, taubatnya belum begitu tampak. Kenapa? Karena syubhat ataupun keyakinan yang tersebar dari asy'ariyah ini lebih besar. Namun para ulama menghukumi secara zahir, beliau adalah orang yang kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Naam. Qala li'annahum hum aqrabu fima yabdu ilaina wa hum yad'una annahum hum Ahlussunnah. Mereka kaum asy'ariyah, yad'un atau na'am yad'un dengan tasydid, wahum yad'un, mengklaim Mereka Asy'ariyah mengklaim bahwasanya kaum Asy'ariyah adalah ahlu sunnah, padahal bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah meliputi perkara akidah, ibadah, usul, furu', diambil semua permasalahan agama. Nah, dari fakrah ini, paragraf ini, beliau mengingatkan bahwasanya semakin dekat suatu kelompok batil ahli bid'ah kepada ahlu sunnah wal jamaah, maka bahayanya pun semakin besar juga. Upaya ulama untuk membantahnya itu pun juga semakin besar, semakin gigih. Tujuannya apa? Agar jelas ini jalan ahlu sunnah dan ini jalan ahli bid'ah. Qala fashammara an sa'idil jiddi. Maka beliau pun menyingsingkan lengan semangatnya, perjuangannya, li faddi wa kashfi awarihim, untuk fad ay kasr, untuk menghancurkan, ya, wa kashf, dan membongkar, fad bimana kasr wa fath, membuka, menghancurkan, wa kashf, dan membongkar, membuka, naam, awarihim, aib-aib mereka, kesalahan-kesalahan mereka. Tujuannya apa? Agar umat tahu ini bukan bagian dari agama Islam. Wa tanawuli ru'usihim wa kasriha, dan beliau berusaha untuk tanawul akhd, meraih. Yani beliau berusaha untuk mencapai sasaran. Apa sasarannya? Ru'us, pimpinan-pimpinan mereka, dibantah pimpinan-pimpinannya. Naam. Wa kasriha, dan dihancurkan. Sehingga gangguan, ancaman, demikian pula intimidasi yang diarahkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saat itu sangat keras. Dimusuhi sekian banyak kelompok, dari kelompok-kelompok ahli bid'ah. Thumma ahyanan yadhkuru mithla hadha. Baru beliau sampaikan. Lalu, kadangkala beliau menyebutkan hal semacam ini. Apa itu tadi? Hal tadi yang disebutkan di atas. Yaitu, ya, apa yang dinukilkan oleh sang penanya. Wasanya kadang munazir, orang yang menyelisihi akidah ahlu sunnah wal jamaah, kadang dia sebagai mujtahid yang salah, lalu dimaafkan, diampuni oleh Allah Ta'ala kesalahannya. Ya. Sehingga beliau sebutkan di sini sisi penting apa itu? Bagaimana langkah dakwah Syekhul Islam memerangi kebid'ahan, terlebih orang-orang yang mirip dengan ahlu sunnah wal jamaah, menulis kitab-kitab yang disitu jelas berisi bantahan-bantahan kepada mereka. Thumma ahyanan, lalu kadangkala beliau menyebutkan hal semacam itu. Nahnu naqul, kita mengatakan, masiru hadzal mubtadi'i ila Allah, urusan mubtadi itu adalah kepada Allah. Seorang misalnya berpemahaman Asy'ariyah, Asy'ari, atau dia adalah Maturidi, atau dia adalah Khariji, atau dia adalah, ya, Asy'ari, dan lain sebagainya. Urusannya dikembalikan kepada Allah, bainahu wa bainallah, urusan dia dengan Allah. Adapun urusan antara yang dia sebarkan, yang dia dakwahkan, ini yang harus dijelaskan. Ma najzimu bi annahu finnar. Kita tidak boleh menjazm, memastikan bahwasanya fulan itu di neraka. Fa hadza la yajuz dzikruhu. Hal semacam ini, apa itu? Fulan di neraka tidak boleh disebutkan. Lakin nahnu wajibuna ma huwa. Namun kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, apa kewajiban kita? Qala wajibuna at-tahdhiru min bid'atihi. Kewajiban kita ahlu sunnah wal jamaah yang mengerti ilmu adalah tahdhir, mengingatkan umat manusia dari kebid'ahannya. Walau kana ihtimalu anna Allah yaghfiru lahu wa yudkhiluhu al-jannah. Walaupun, ya, ada kemungkinan Allah mengampuni dia dan memasukkan dia ke dalam surga. dalam keadaan apa? Ada kemungkinan yang lain apa? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan Allah siksa dalam neraka karena kebid'ahan yang dia lakukan, dakwah yang dia serukan. Ini peringatan dari beliau hafizahullah ta'ala. Kita tidak bisa memastikan, menegaskan, menentukan bahwasanya fulan dari ahli bid'ah tadi adalah penduduk neraka dengan ta'yin. Nah, kenapa? Karena ada kemungkinan bahwasanya Allah bisa saja mengampuni dia. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita mengingatkan umat dari kebid'ahan itu dan bahayanya. Qala nahnu wajibuna at-tahdziru min bid'atihi. Kita, kewajiban kita adalah tahdzir, mengingatkan umat dari kebid'ahan itu. Harus dijelaskan. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah sesat, setiap kesesatan di neraka. Qala li annaka idza waqa'ta fi bid'atin, karena engkau wahai saudaraku, jika engkau terjatuh kepada suatu kebid'ahan, baik bid'ah dalam perkara usul, ya, berdasarkan taksim yang ada di tengah-tengah mereka, atau dalam perkara akidah, atau dalam perkara ibadah, jika engkau terjatuh pada suatu kebid'ahan, idza waqa'ta fi bid'atihi, jika engkau terjatuh pada kebid'ahan tersebut, bid'ah asy'ariyah misalnya, bid'ah kharijiyah dan lain sebagainya, ma'indaka dhamanun annaka taslamu minan nar. Ma'indak manafiyah, engkau tidak punya jaminan selamat dari neraka. Justru engkau terancam. Terancam dengan apa? Kebid'ahan tadi. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terancam dengan hadis. Sesungguhnya setiap kebid'ahan itu sesat dan setiap kesesatan di neraka. Enggak ada jaminan. Justru terancam. Kalau engkau terjatuh kepada kebid'ahan mereka, bid'ah tersebut, ya, engkau tidak punya jaminan selamat dari neraka. Lakin lau kunta ala ma alaihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ashabuhu ridwanullahi alaihim. Namun kalau engkau berada di jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang disebutkan dalam hadis disahihkan oleh sebagian ulama, ya, kulluha finnar illa wahidah, semuanya neraka kecuali satu. Mahi, apa itu? Al-jama'ah. Al-jama'ah. Apa itu al-jama'ah? Ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Prinsip agama, ya, syariat yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya. Perlu ingatkan, kalau engkau berada di atas agama yang dijalani oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, indaka dhamanun, engkau punya jaminan. Jaminan apa? Idza ma khalafta hadzal manhaj. Ini dengan izin Allah engkau akan mendapatkan jaminan masuk surga. Naam. Demikian pula jaminan selamat dari apa? Api neraka. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Akan terpecah umat ini 73 golongan, 72 neraka, 1 masuk surga. Kemudian Nabi menjelaskan siapa yang selamat, itulah al-jamaah. Siapa al-jamaah? Yaitu orang yang berjalan, ya, menjalankan, menjalani agama ini di atas prinsip akidah, syariat Nabi dan para sahabatnya. Kalau engkau berjalan di atas agama yang dijalani Rasul dan para sahabatnya, kamu punya jaminan. Jika idza ma khalafta hadzal manhaj, jika engkau tidak menyelisih manhaj ini, la fi aqidatin, tidak dalam hal akidah, akidahnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, wala fi ibadah, tidak pula di dalam ibadah, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi dan para sahabat, wala fi amarin, tidak pula di dalam amalan apapun, amalannya, berusaha dia tempuh sesuai dengan amalan Nabi dan para sahabat. Mendapatkan jaminan, ada upaya, ada keseriusan. Baik. Qala hadzal manhaj. Manhaj ini. Man iltazamahu, siapapun yang berpegang teguh dengannya, dengan hadzal manhaj, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, madmunun lahu al-jannatu insyaallah. Jaminan untuknya adalah surga. Dia mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surga. Qala idza khalafa walau kana muntasiban ila hadzal manhaj. Sementara ya, jika dia menyelisih apa, idza khalafa hadzal manhaj, jika dia menyelisih manhaj ini yang dijalani oleh Nabi dan para sahabatnya, walaupun dia menisbahkan diri sebagai salafi, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, sebagai pengikut kebenaran, walaupun dia mengakuinya, mengklaim apa, qad yakunu urdatan linnar, maka perbuatan itu menjadi sebab dia dilemparkan ke dalam neraka. Qad yakun, kadang demikian, jika Allah tidak mengampuninya. Fa kaifa waqad kharaja ila bunayyatit tariqi. Sekarang bagaimana dengan orang yang qad kharaja, keluar dari bunayyat at-tariq? Ada di sini, ada jalan ya. Jalan lurus. Ini tariq, jalan. Jalan Nabi dan para sahabatnya. Di samping kanan dan kirinya kaum Asy'ariyah, kaum Maturidiyah, kaum Khawarij, kaum Rafidhah, Sufiyah, Batiniyah dan sebagainya. Namanya bunayyat. Jalan-jalan kecil yang menyimpang. Tapi bunayyat. Jalan kecil yang bercabang dari jalan besar tadi. Waqad kharaja, bagaimana dengan orang yang keluar? Kharaja dari apa? Kharaja min hadzal manhaj, min hadzal tariq. Dia keluar dari jalan yang lurus itu, ila bunayyatit tariq, menuju simpang-simpang tadi, cabang-cabang kecil, kanan kiri. Wa ila tilkas subuli, dan menuju jalan-jalan tersebut, allati ala kulli wahidin minha syaitanun, di mana setiap jalan-jalan yang menyimpang itu terdapat syaitan yang menyeru, yang mengajak kepada kebid'ahan, kesyirikan, kekufuran, yang akan menyeret kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala fa nahnu na'riful bid'ah, maka kita mengetahui kebid'ahan, wa nuhadziru minha, dan kita pun mengingatkan umat dari kebid'ahan itu. Kenapa? Karena Nabi juga mengingatkan. Fa idza su'ilna, lalu jika kita ditanya, anil a'yani haula'i finnar, kalau kita ditanya tentang person-personnya, individu-individunya, perorangannya ya, mereka semua finnar, apakah dalam neraka? Naqul, kita katakan, hadza biyadillah, ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi di sini ada hukum ijmali, hukum secara umum, secara global, apa itu setiap bid'ah. Demikian setiap pula pelaku kebid'ahan di dalam neraka. Adapun hukum ta'yini, hukum sifatnya ta'yin, terkait dengan orang per orang, ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin nakhafu alaih, kita khawatir terhadap orang tersebut. Nakul, kita katakan, hadza biyadillah, urusannya dikembalikan kepada Allah. Itu urusannya di tangan Allah Ta'ala. Nahnu wajibuna at-tahdhiru wat-tanfiru min subulis syaitan. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Wat-tanfir, demikian pula membuat manusia lari. Jangan mendekat. apalagi bergabung. Ya, kita buat manusia tanfir, lari dari subul asyaitan, jalan-jalan syaitan, lari dari pemahaman asy'ariyah, lari dari pemahaman takfiri, lari dari pemahaman rafidi, dan lain sebagainya. Lari dari mereka, lari dari orang-orangnya, demikian pula lari dari apa? Prinsip-prinsipnya. Tahzir dari pelaku, demikian pula perbuatan. Qala wa minas subuli al muaddiyati ilan nar. Demikian pula kita mengingatkan umat agar mereka berlari dari jalan-jalan yang menyeret ke dalam neraka. Qala wa katsirun minhum mu'raduna la syakka ila dukhuli fin nar. Katsirun minhum, sekian banyak dari mereka, dari ahli bid'ah wal ahwa, mu'radun, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya, yakni mu'radun, mereka apa istilahnya, terlempar atau mengajukan diri-diri mereka sendiri, ya, untuk masuk ke dalam neraka. Illa man rahimahullah. Qala hafizahullah ta'ala, ini jawaban beliau yang sangat jelas terkait dengan perkara tadi. Hati-hati ya, dari segala bentuk penyimpangan dari cabang-cabang jalan yang lurus tersebut. Kenapa? Karena engkau akan diancam dengan siksa Allah di dalam neraka. Kewajiban kita mengingatkan, kewajiban kita memberikan nasihat kepada umat akan bahaya-bahaya tersebut. Qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam qala fil ahwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hawa nafsu, tentang bid'ah. Innaha kulluha finnar. Innaha kullaha finnar. Sesungguhnya kebid'ahan semuanya di dalam neraka. Lakin ba'dahum qad yanju bi asbabin. Namun sebagian dari mereka kadang ya selamat dari neraka dengan beberapa sebab. Ya. Ammahum famabda'uhum wa manhajuhum yu'addihim ilan nar, araftum. Adapun orang yang memang asal mulanya ya, demikian pula manhajnya itu di atas manhaj kebid'ahan, yu'addihim ilan nar, itu akan mengantarkan kepada neraka. Jadi sekali lagi kembali kepada prinsip di atas, hukum secara global, secara mujmal, bahwasanya setiap bid'ah, pelaku bid'ah masuk neraka. Ini kemudian adapun ta'yin itu urusannya kembali kepada Allah. Araftum, tahukah kalian? Ma huwa wajibuna nahnu, apa kewajiban kita? Wajibuna azzabu anhum wattifa'u anhum wal muhamatu anhum. Ya, tanda seru. Apa kewajiban kita? Apakah kita membela mereka, membela ahli bid'ah? Ya, wadifa, semakna azab wadifa. Apakah kewajiban kita membela mereka, mendukung mereka? Wa muhamatu anhum, semakna juga memberikan pembelaan, memberikan bantuan. Apakah demikian tugas kita? Qala wa illa wajibuna at-ta'nu fihim wa tahdhiru minhum. Jika tidak demikian, berarti tugas kita, kewajiban kita mencela mereka, mengingatkan umat dari bahaya mereka. Ini yang semestinya. Li'anna turuqahum tu'addi ilan nar, karena jalan-jalan mereka ini akan mengantarkan ke dalam neraka. Fa nahnu nahmi an-nas, maka kita menjaga umat manusia, menjaga mereka dari neraka. Nasihatan lahum, sebagai bentuk nasihat kepada umat. Wa hubban lil khairi lahum, dan karena cintanya kita agar kebaikan sampai kepada umat, itu tujuannya. Nahmihim min hadhihi at-turuqi, kita menjaga umat dari jalan-jalan yang menyimpang tadi. Allati ka'ala kulli sabilin minha syaitanun, di mana setiap jalan dari jalan-jalan itu itu terdapat syaitan yang menyeru kepada neraka jahannam. Wa fi hadithin akhara li Hudzaifah, dalam hadis yang lain dari Hudzaifah, man ajabahum ilaiha qadzafuhu finnar, siapapun yang menyambut, siapapun yang menerima, siapapun yang mengikuti jalan-jalan mereka, seruan-seruan ahli bid'ah itu, qadzafuhu, ahli bid'ah tersebut, orang-orang yang menyimpang itu akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Tambah satu paragraf. Fafhamu kalama Ibnu Taimiyah, maka fahamilah ucapan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah law kanat indahu hadhi an-nadhrah, Ibnu Taimiyah seandainya punya pandangan ini, wa waqafa indaha, dan tawakuf, yakni diam di situ, wa taraka ma jadala wala nadala, dia tidak menjidal, tidak mendebat ahli bid'ah, tidak pula ia membela, berjuang, memperjuangkan jalan Ahlussunnah wal Jamaah, bal hayatuhu karat kulluha firradi ala ahli bid'ah, ala ahli al-bid'ai, bahkan seluruh hidupnya dihabiskan untuk membantah ahli bid'ah. Beliau mengingatkan, fahami ya akhi, wahai saudaraku, ucapanmu tadi atau nukilanmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau beliau punya pandangan ini, lihat kenyataannya, apakah beliau diam, apakah beliau tidak membantah, apakah beliau tidak menjelaskan al-haq dan membantah kebatilan. Jawabannya apa? Kitab-kitab beliau itu banyak sekali di situ isinya rudud bantahan. Qala fi tauhidil asma'i was sifat, dalam perkara tauhid asma' sifat, mata Jahmiyah, Mu'tazilah dan lain sebagainya. Naam raddun ala al-Mu'tazilah, membantah kaum Mu'tazilah, wal Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, wal Khawarij ila akhirih, membantah kaum Khawarij. Fi tauhidil ibadah, dalam tauhid ibadah, tadi asma' sifat, ya, dalam tauhid ibadah, raddun ala ahli al-kubur, membantah para pengagung kuburan. Raddun ala al-bakri, bantahan terhadap al-bakri. Allafa at-tawassul wal wasilah, menulis kitab at-tawassul dan wasilah. Wa ghairaha dan lain sebagainya dari kitab-kitab beliau. Kulluha harbun ala hadhihi al-bida'i, semuanya berisi bantahan terhadap ahli al-bida'. Naam. Naktafi bihadha. Semoga apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini bermanfaat bagi kita semuanya mengerti ya prinsip yang semestinya dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, yakni mengingatkan umat dari kebid'ahan dan bahayanya dan menjelaskan al-haq, terlebih lagi orang-orang yang lebih dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat tadi, fakullama kanal mubtadi'u mazharuhu aqraba ila sunnah, kullama kana khataruhu asyad. Setiap ahli bid'ah yang mirip, yang dekat dengan Ahlussunnah wal Jamaah secara penampilan, maka bahayanya itu lebih besar daripada yang lain. Naktafi bihadza, walhamdulillahirabbil alamin.